Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan di antara perkara-perkara yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini yang Allah ta'ala tak mesti buat, dia rasa nak buat, dia buat, dia rasa tak mau buat, dia tak buat, iaitu tarziqun, artinya yang memberi rezeki. Jadi Allah ni, dia memang yang memberi rezeki. Maka memberi rezeki kepada kita ni bukan suatu kewajipan Allah. Nampak? Tak wajib bagi dia. Kita ni, kalau dah jadi ayah, wajib cari rezeki, beri makan kepada anak isteri. Kalau kita tak beri makan, salah kita. Adapun Allah SWT, kalau dia jadikan kita, tapi dia tak beri rezeki, atau dia beri sikit, dan dia kata salah. Pasal tak wajib atas dia. Nah. Seorang ayah yang tak beri duit belanja kepada anak-anak, salah. Pasal apa? Pasal ayah wajib menanggung makan minum anak. Adapun Allah, dan Allah tanggung dapat makan minum kita makhluk. Allah tanggung, tapi bukan wajib. Cakap bahasa mudah, ikut pandai dia lah. Nak beri tak mau beri pun. Nah, tapi kalau kita menjadi ayah, anak bini kita tak boleh nak jawab ikut pandai. Qadi kata, bapa tak boleh nak bakar, kau pandai aku dah, aku ayah. Dah boleh jawab ikut pandai, dia kena denda, kena je. Adapun Allah Ta'ala boleh jawab kita ikut pandai dia, dia nak bagi, tak mau bagi, sikit atau banyak. Kita tak boleh takwil. Nah, itu maksudnya, kebebasan bagi dia. Dan dialah punca segala rezeki. Sebab itulah dalam yang pertama sekali kita kena kenal, kena reti, iaitulah masalah iman. Nah, bukan imam jalan ke sana kemari, imam gitu. Kena tahu satu demi satu benda apa yang kita kena yakinkan semuanya daripada Allah. Sebab zaman sekarang ni, banyak kita rosak dengan sebab rezeki. Sama ada dengan sebab cari rezeki, siapa tak dang mari surah belajar agama, rosak kot cara tu. Ataupun dengan sebab dia yakin rezeki ni, manusialah yang berkuasa. Manusia yang berkuasa mutlak, maka rosak akidah dia. Nampak? Rosak dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. An la ilaha illallah, tidak ada ilaha. Ilaha ni maknanya Tuhan yang mampu memberi rezeki. Illallah, melainkan Allah seorang saja yang boleh rezeki. Sebab maksudnya saya terjemah daripada makna beri rezeki, daripada lapan ilaha yang kita nafi tu, la ilaha la ma'buda bihaqin. Tiada sepatutnya yang kita jadi ibadahkan dia. Siapa orang yang patut kita ibadahkan dia dengan sebenar? Tuhan yang boleh menjadikan, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberi rezeki dan segala-galanya. Semua sifat ni Allah saja ada. Tak salah kita kata maknanya dia yang tolong kita beri projek ni. Tak salah. Yang salahnya siapa kita duk yakin sangat, dialah saja boleh tolong kita. Kalau dia tak tolong kita, susah nak cari makan kita. Ha. Sini rosak akidah. Nah, ha, ni kan malam ni pening kot tu. Dia kata budak-budak mutu pening pay kuda. Dia pay rezeki. Pening kan tu. Nampak? Ingatlah, iman sungguh-sungguh dalam hati, Allah beri rezeki dan dia yang tukang qadarkan banyak mana. Nampak? Jangan jadi kafir dengan sebab rezeki. Jangan jadi kufur. Dia buat qadariah ni gini, kalau kita pergi kerja kuat, garanti dapat banyak. Kita buka kedai awal, garanti dapat banyak. Itu qadariah. Namun kita nak ahli sunnah wal jamaah. Al-Qadariyatu majusu hazihil ummah. Nabi kata, akidah Qadariyah ini adalah majusi umatku. Hak sesak di kalangan umat aku. Bukan garanti, dasar garanti kan. Nah, tapi kalau kita buka awal kedai, tutup lewat, ada kata boleh banyak. Ah, tu orang cakap. Tu ahli sunnah wal jamaah. Mu buka awal, mu tutup lewat, garanti mu boleh banyak itu. Ah, tu ahli punah. Nampak? Ha, tu punah jahanam. Nah. Dari beki kat tu odi tu. Kalau punah dah lagu tu. Ha, ni ramai orang pegang. Dalam hati ni yakin dah, senang dah, masa depan buat apa. Oh, anak saya 5 orang universiti. Jadi kafir laknatullah. Kerana yakin dengan benda yang selain daripada Allah. Cuma kita boleh kata senang hati sikit, dah anak-anak lulus universiti. Tu orang beriman cakap. Faham lagi? Hati yakin, buat apa? Oh, 5 beradik. Tubik daripada Menara Gading Melaka. Nak? Universiti Utara duk bilang, Universiti Melaya, Universiti Open University. Nak? Universiti Petronas, Universiti Baju Kuning. Ha? Tak salah pun. Bagus. Anak lulus universiti. Tapi janganlah hati ibu bapa yakin senang masa depan. Jangan. Tak boleh beri senangan masa depan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau senang masa depan ada CJ, semua orang ada CJ, gaji tinggi. Betul tak? Ada tak orang PAH universiti jual jagung ni? Di rumah saya, you PAH universiti tak? Dia dah sepak ketah air bagi-bagi. Nah, ada seorang kontraktor pendapatan RM50,000, RM40,000 sepulang. Sekolah sampai jauh 3, tak pandai baca. Kontrak, semua orang lain baca. Buku bank tak pandai baca. Nulis tak pandai. RM50,000 sepulang. Nampak? Makna rezeki ni, oh Allah, kita cari saja. Pastikan jalan tu halal. Ha, itu. Lepas tu jangan kita kata, bapa Tuhan beri orang lain kaya aku miskin ni. Tarzik, haruh bagi dia. Oh, orang lain Tuhan buat miskin, anak beranak aku. Orang lain Tuhan buat kaya-kaya belaka, anak beranak aku miskin. Ni rosak belaka ni. Rosak dalam terang. Nah, rosak tak sedar. Dodo pecah jing ni. Ha, itu bahaya. Bahaya ni. Ahli sunnah wal jamaah. Muluk dia kata. Nah, ha, korang ni senang sikit kita dia, kabel dia. Korang ni kalau kita ikut dia, mudah boleh projek. Ha, tu lah, muluk saja. Hati, sekor haram pun tak boleh rezeki melainkan Allah SWT. Tu ahli sunnah wal jamaah. Boleh jawab gitu? Gitu je lah. Tak ada pilihan lah. Hati semua Allah Ta'ala berlaku. Cuma muluk dia kata. Haa, mujur lah. Nah, ha, datuk ni tolong. Haa, tak apa lah. Hati, datuk ni tak berkuasa sikit pun. Allah yang paling berkuasa. Situ beza. Lepas dalam hati manusia yang boleh rezeki, keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila kita pegang gitu, malaikat mukanaki tanya, wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Tak boleh jawab. Nah, dalam bab rezeki. Sebab itulah berusaha lah, ataulah sekolah tinggi anak-anak bagus. Tapi jangan kita yakin Allah belaka. Senang susah semua Allah. Faham? Kul kullun min indillah. Kata Muhammad kepada sekalian manusia, kullun min indillah. Semuanya berlaku daripada Allah Taala. Faham? Ni kerana piti, kerana tu takut nak menjalankan perkara yang benar kerana duit. Lah, siapa yang beri rezeki? Nah, kita sekarang sembah Allah 5 waktu sehari semalam. Kita takut tidak boleh makan minum akan datang. No, tak cah no, sembah batu. No, batu kek no. Tengok batu kek. Sembah benda. Temaga. Depan tengok, pergi gombok. Batu kek. Benda dia panggil patung apa? Hayoping. Ha? Patung benda depan? Tak tahu nama. Ada kan batu kek baru ni? Oh, dah ingat nama kita pun tak ingat. Nampak? Orang Hindu semua tu kan? Kenyang-kenyang belaka Hindu. Padahal sembah batu. Pasal yang beri makan bukan batu tu. Allah Ta'ala kan. Ke batu tu beri makan ke dia? Puak-puak animasi. Kalau sembah berada, siapa beri makan? Patung Ramayana, patung Ganesh. Kan. Allah Ta'ala yang beri makan ke dia. Sami belu peruk sampai macam jadi macam labu air. Gemuk makan semua. Siapa beri makan? Allah Ta'ala beri ke dia. Jadi sembah Allah ke sembah batu? Sembah batu. Faham ke? Dan kita sembah dia. Sembah Allah Ta'ala. Datangkan Tuhan tak beri makan. Hak sembah batu dia beri makan. Nampak tak? Ha, gitu badan dah. Mana dah imbang lah. Ada rezeki, boleh kita. Tak ada rezeki, hak dalam mulut jatuh. Nampak? Jadi makanan dalam mulut jatuh. Ha, dah? Apa dah lilak mula? Putih lah. Tak, mana tak ada rezeki tu. Hak dalam mulut dah. Ni hak dari dalam rumah orang. Nak pisah biar boleh kita tewas ratu. Lobby orang ni, lobby orang tu. Tak. Allah belaka. Kita sabab dan musabab sahaja. Nah, carilah rezeki. Punca daripada Allah. Maknanya dalam bab ni, pada amalan kita, kita keluar daripada surah kayak ni, nak balik ke rumah masing-masing, start pada malam ni, orang tak boleh hugup aku masalah rezeki, Allah Ta'ala belaka. Bila aku nak buat perkara agama, maka jangan hugup bab rezeki. Mu yang nak hugup aku pun, Allah beri rezeki. Nah, semuanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah menjadi tumpuan. Tumpuan apa? Termasuk untuk mendapatkan rezeki masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor habuk pun binatang yang merangkak di atas bumi. Oh, banyak ah kalau binatang. Semua jenis binatang. Nah, kalau tengok dalam animal planet macam-macam. Nah, semua binatang tu, hak dalam batu, dalam kayu, dalam tanah, dalam lubang, celah lubang, atas pokok, bawah pokok, tengah pokok, bira pokok. Tak. Hak kaki 4, kaki 8, kaki 7, kaki 9. Semua tu, illa alallahi rizquha. Quran kata. Bukan hari yang metro kata. Faham? Semua tu, Allah yang beri rezeki. Ha, dah? Nak bimbang dia lagi. Buatlah perintah Allah. Tak. Kalau orang kaya, jangan kita dedeki. Tuhan beri ke dia dulu. Dah kita buat ni tak kaya lagi. Tak sabar masa lagi. Kalau Tuhan kandak, kaya lagi. Ha, itu masalah. Ha, ni cara orang beramal. Dia duduk mengapas saja. Wujud kidang bakok. Mukhalafatuhu lilhawadi kiyamu binafsih. Wahdaniah kudak-kudak. Siapa berkembur air dia, apa? Berak orang sebelah rumah beli peti air batu baru. Oh, dedeki dulu. Natang ni beliak baru pula. Ada, mau belajar anda. Tak ada teki ya korang. Dah dia senang. Kita susah. Pakai Honda Car je. Dia Honda Accord. Nah, 2.0. Kita 7.0 je. Nah, dah usah teki bagian dia. Teki benda. Lain dah dia ambil saka kita. Baru kita marah. Nah, itu je orang ngaji. Baru orang belajar. Dah. Dah kita senang pula Tuhan beri. Jangan sombong dengan orang miskin. Pasal apa? Allah beri kepada aku bukan kena bijak aku. Bukan hebat tok nenek aku. Allah murah beri kita lebih. Orang lain Allah beri miskin. Ha dah, nak lebih dia. Itu baru mengaji. Ni hafal saja. Nawak anda hafal saja. Ingat tu. Allah yang menentukan rezeki kita. Nah, Allahumma anta Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, engkau sajalah kalau mu nak beri kepada aku, tak ada orang dalam dunia ini yang boleh halang. Ketua kampung, siapa saja, PBB, Josh Bu, Putin, nah, tak boleh halang kalau mu nak beri kepada aku. Betul tak? Dan kalau kau tak mau beri kepada kami, tidak ada suatu orang yang boleh dapat memberi kepada kami. Ha, tu akidah kita. Comel tu buat balik setokor. Nah. Dan ihya artinya yang menghidupkan. Allah ni yang menghidupkan. Tidak ada selain daripada Allah boleh menghidupkan. Sebab tu kita kata la ilaha ni tiada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan mana tak ada? Tuhan yang ada segala sifat kamalat. Hak tu tak ada. Yang kita kata tak ada tu, Tiada Tuhan. Tuhan mana tiada? Tuhan yang boleh menghidup, mematikan, memberi rezeki, memberi kesenangan, menjamin masa depan kita. Melainkan Allah seorang saja. Adapun Tuhan hak tak boleh buat benda. Tuhan kerah macam semi. Hak tu berlambak-lambak. Nampak? Tuhan bodoh tu. Tak ayah napi, tak apa. Hak tu bukan Tuhan, tu semi. Tuhan yang seperti Allah tak ada. Ataupun ada lagi lain daripada Allah, ada sifat uluhiyah. Di antara sifat uluhiyah ni, ihya, menghidupkan orang. Menyelamatkan nyawa. Sebab itulah kalau doktor bagi ke doktor, ayah kita pun sehat apa semua, jangan kata doktor telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Nawak atas darat tu ini. Orang kata gini, terima kasih kepada doktor kerana berusaha menyembuhkan, untuk menyembuhkan. Berusaha saja. Yang menyembuh, Allah Ta'ala. Jangan kata, terima kasih kepada doktor kerana telah menyembuhkan. Jangan. Yang menyembuh, Allah. Yang menghidup, Allah. Yang memati, Allah. Doktor, ikhtiar saja. Berusaha untuk menyelamatkan ayah saya. Terima kasihlah. Awal itu, sebab itu penting belajar ilmu akidah ni. Ha. Supaya kita jadi comel. Luar comel belaka dah. Ni jubah serbang dalam ni. Takut bahan dia anak-anak. Nah, orang tak nampak. Dada butuh rumah. Nah. Dada butuh yang anak-anak ni makan kot dalam. Nah, anak-anak ni terdik. Dia makan kayu tiang rumah kita. Dia tak gila. Wall pang muka kita. Dia main kot senyak ni. Ha, kalau dia bawa kayu dia makan depan-depan mata kita. Memang kita sembuh dia. Dah nak biok. Ha, gitu juga nyakit dalam. Nah. Sebab itulah kalau kita ni dekat dengan tempat belajar apa semua, marilah belajar. Bukan hanya saya lah. Mana-mana pilih. Nah, pilihlah belajar. Pergi belajar lah. Dah pergi pun. Pasal apa? Pasal hak dunia kita belajar dah. Haji kita sekolah hak. Dejah satu masa hak. Siapa dejah? Nang. Lepas tu sekolah lagi siapa dejah? Dejah lima, datang lima. Lagi? Ada ah. Ini kau. Mana dejah nang dengan datang lima? 11 tahun. Kita belajar ilmu dunia. Tak? Ilmu bahasa Malaysia, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu fizik, ilmu kimia, lukisan, pendidikan jasmani, kemahiran hidup. Banyak lagi dah kalau nak bilang. 11 tahun. Tak? Kita belajar dah. Maka kita belajarlah ilmu akhirat ni. Nampak? Ilmu dunia pun kita kena belajar kerana kita nak hidup dalam dunia. Mesti kena ada ilmu dunia tak? Tapi kita ingat, hidup kita di alam akhirat lebih lama. Maka sepatut ilmu akhirat lebih lama daripada 11 tahun. Ha, tu maksud ni. Nak? Ha, biar banyak sikit. Ni dekat rumah dah mari. Nak? Ha. Kalau jom heboh tu habis lagi. Ha. Tuk gigak bola rajuk. Nah. Kalau heboh orang punya pasal. Nah. Jadi rugi. Dalam keadaan tua, dewasa, tidak ada ilmu agama. Ilmu dunia banyak. Ilmu agama tak ada. Ilmu dunia dah sang kira. Ah, oh, potong sebuah kereta. University of South Carolina. Baik. Kereta kanci. Ha. Potong pula, wah, sebuah lagi. University of Liverpool. Oh, hebat ni. Mananya duduk ni? Baluk boleh pergi ngaji Liverpool. Tapi orang ngajar di masjid baluk dekat rumah, tak boleh pergi. Nampak? Situ sudah. Benar atau tidak, dia berkata, Allahu Akbar ketika takbir. Allah lebih besar daripada segala-galanya. Liverpool pun boleh ngaji. South Africa boleh pergi. New South Wales boleh ngaji Australia. Nah, University Rusia tu. Vladivostok. Faham? Nampak boleh pergi. 3 kali naik kapal terbang. Tidur di Sri Lanka 2 malam. Transit di Turki pula. 16 kali mutah. Siapa? Sebelah rumah hai orang baja nak betulkan sebutan Fatihah. Tak dang. Sibuk mesyuarat gitu gini. Maka adakah betul dia kata masa takbir Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala-gala? Tak betul. Tipu atas darat ni. Bukan marah mengaji jauh. Ni hak dekat untuk bawa bekal ke dalam kubur muda hari. Betul tak? Allah saja boleh menghidupkan. Kalau Allah nak menghidup, menyelamatkan nyawa, maka hiduplah. Walaupun tak pergi hospital. Tapi kalau Tuhan tak mau lagi menghidupkan dia, pergilah hospital mana pun tak boleh menyelamatkan. Nah, manusia tak kuasa pun menghidup, menyelamatkan seseorang. Allah saja. Dan Nabi Isa menghidup orang yang telah mati, biiznillah, dengan izin daripada Tuhan aku. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh menghidup. Maknanya kita berusahalah. Nah, untuk menyelamatkan seseorang. Nah, cubalah. Kalau orang lemah, kita tolong berenang, dia ambil. Kalau orang sakit, kita bawa pergi berobat. Tapi ingat, yang menghidup mematikan Allah Ta'ala. Nombor wahid duduk situ dalam hati. Allah dah larang kita berusaha. Dia suruh berusaha. Jangan kata, oh, kalau dah pergi, dah mati. Ada juga cakap itu. Kawan tu duduk di rumah. Kawan mari panggil, suruh pergi tubik luar. Tubik luar, minta jalan langgar di lori. Oh, bunyi lalu. Oh, kalau dah pergi, dah mati. Memang pun dah mati. Pasal dia mati kat gigi-gigi. Dia tulis dah dia ni mati litar jalan sekian ribu bulan. Qadar dan qadar dihukumkan mati pada sekian tahun. Lepas tu iman dengan qadar. Qadar banyak mana kena. Nah, jadi bila siapa masa dia mati tulis dah di luar jalan, dia duduk sini pun dia akan keluar. Ha lagi. Lepas tu belik-belik kadang-kadang tak mau keluar, duduk rumah. Keluar, keluar kum litar mati. Kita lah macam-macam spekulasi. Pasal aku nampak kemarin, nengung. Ada lah lu buah sedap. Tak bagian sedap. Nak? Ini pun tak mau. Aku tegur tak apa jawab. Ada lah lu. Kalau tak mati ada cerita tu. Tak ada cerita nengung. Faham tak? Ini cerita. Maknanya, katalah kena langgar lori tak salah. Langgar di motosikal tak salah. Tapi ingat, Allah Ta'ala telah tentukan segala-gala. Kalau Allah Ta'ala tak mau mematikan dia, tak ada kejaku kematian walaupun pada adab mati. Nak, seorang budak jatuh daripada flat berapa tekak, belah-belah tekak jatuh tasmin, patah kaki, patah tangan, dak mati. 16 tekak dak mati. 16 tekak mesti mati ya? Nak, dalam surat apa 16 tekak jatuh dak mati? Pasal apa? Pasal Allah ni yuhyi wa yumi. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Nampak lagi? Cuma kita kata kalau mati sebab jatuh. Yang mematikan Allah Ta'ala bukan Israel alaihi salam. Israel cabut nyawa, Allah mematikan. Dah kalau jatuh bangunan mati dah kan budak dah mati. Keluar pula dalam ayat harian metro seorang laki-laki mati terjatuh katil. Katil apa? Ada tinggi 400 kaki katil. Ada tinggi ni kata. Dari mana mati? Ini masalah. Kejadian-kejadian yang berlaku sebenarnya satu ilmu yang beri manfaat kepada kita. Tapi bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Semua kejadian ni ilmu nak ajar kita. Lebih hebat daripada kuliah-kuliah lagi. Apa yang berlaku sekeliling kita. Tapi kita tak pandai nak ambil pengajaran daripada perkara yang berlaku. Nah. Seorang laki-laki di panah peti di Amerika 7 kali. 7 kali kena panah peti. Jangan hati. Rambut habis, cabut habis rambut-rambut. Rekod dunia dia pegang 7 kali di panah peti. Rekod dunia, dah hati. Nampak? Tok bila? Bukan panah peti, mari pagi, subuh nak bang, salah pergi pegang soket. Grrr, bang cara. Mati dulu. Nampak? Pak Imam hari tangan, warna tak indah duduk gitu tangan. Faham tak? Ini cerita ni, supaya kita fikir, semua ni kejadian kehendak Allah. Berapa volt sangat? Baru 240 volt. Faham tak? Peti berapa volt? Siapa tahu? Faham tak? Peti Allahu Rabbi. Tapi Tuhan bukan nak mematikan dia, nak wirasa. Neh? Dia gitu. Baik. Bukan sebab obat mahal. Ya, bila obat mahal, doktor pakar belaka, yakin baik. Rosak akidah. Jangan. Nah, jangan rasa yakin gitu. Kita yakin pada Allah. Kalau Tuhan nak jadi baik, kedah sesing. Obat sesing, tahu tak? Kedah sesing. Cina sesen. Luar pendek eh, keting borak. Tak? Ha, baik molek-molek ada pay dia. Ringgit setengah nak utin. Nak? Ha. Kalau Tuhan kandak, air tawar je. Baik. Eh, jangan kondeng air tawar. Air tawar tu maknanya dak ubah gula, dak ubah jina moto. Tapi baca Quran. Faham tak? Tiup situ. Siapa suruh? Nabi suruh. Jangan kata bida'ah gitu. Faham? Yang bida'ah ni baca mengaruk-mengaruk, tiup di air. Hak tu bukan hak Nabi. Hak Nabi baca Al-Fatihah. Faham lagi? Tiup di air. Tiup di tapak tangan tuan malam Nabi. Dia ni main bida'ah pula. Pelik-pelik tengok puak-puak baru ni. Tak? Boleh baik? Ada juga penyakit, dia kena pergi hospital. Tak? Maknanya, Tok Imam dah kerti. Ada bahagian jumpa Tok Imam, mayang ajak. Betul tak? Jadi banyak tempat. Pilih lah. Jangan ke benda haram tu doang. Ada yang benda tu kena pergi hospital. Nah, ada yang kena jumpa Tok Imam. Ada yang kena sekedar seseh. Ada yang kena jumpa Tok Mudin nak sunat. Tok Imam dah anda sunat. Tak? Ha, tengok cepat. Ada yang kena pergi dan rawatan pakar. Semuanya ikhtiar belaka. Allah lah pegang kunci. Baik tak baik tangan dia. Faham? Ada siapa tahap doktor kata ginilah awak balik ayah awak berobat kapuan hospital awak tak boleh nak buat. Ada kok. Tak cari tanya doktor-doktor pakar. Siapa tahap doktor pakar kata gini berobat kapung. Kita dah tahu kali dia kondeng orang berobat kapung. Jangan kondeng orang perubatan kapung. Nak kita dulu perubatan kapung belaka. Dan yang kata salah bukan semua perubatan kapung salah. Yang salah ni benda karuk. Masuk dengan korok kering, masuk dengan tulang anjing, masuk dengan macam-macam benda karuk-karuk. Hak tu tak boleh. Ha? Hak tu yang agama larang. Nah, sama saja perubatan asalkan kaedahnya halal, barang yang bersih dan suci dibenarkan syarak. Tidak ada kalimah-kalimah yang mensyirikkan. Ha, boleh? Bukan semua mesti bila kita berubat dengan cara moden, molek. Tak mesti. Nah, bukan mesti bila pakai tok bidang kapung anak tak sehat. Neh? Ha, itu bidang kapung ke beranak dengan Messi? Haji. Bidang kapung. Mana tahu? Cek lagi kan? Ha. Tanya dah orang tua. Mana ha? Tak. Bidang kapung ke orang tua dekat hospital? Ada gambar pokok. Dah mana tahu? Ai ah. Ha? Mak bagi tahu dia dia beranak bidang kapung. Besar jala. Jangan bila kata oh, beranak dengan Messi cara moden baru sihat. Dia sihat mana lihat dia. Dia kekek ke apa? Ya, ha. Sihat wal afiat. Allah Taala beri belaka. Nah. Jadi Allah Taala tukar sekarang ni banyak benda-benda kemudahan cara perubatan moden. Jangan kita condemn cara lama. Nah, ha, dia semua manusia ni dia memang ada kelemahan belaka. Cara moden, cara lama, dia mesti ada kelemahan. Nah, jangan kita yakin sangat segala ciptaan-ciptaan baru, rekaan baru, sampai kita hijab tak nampak kudratullah, kebesaran kuasa Allah. Itu salah. Nah, semua tu awak kelemahan belaka. Sehebat-hebat ciptaan di antara yang hebat ciptaan abad ke-21 ni komputer. Nampak? Hebat sungguh lah. Komputer ni macam-macam benda ada dalam. Macam mana benda boleh kita buat. Allah hantar satu penyakit. Virus nama dia. Nak? Ha. Jadi lawang dia virus. Neh. Tak boleh nak gerak dah. Sehebat-hebat. Bukan kata. Neh. Barang-barang. Hak kelah punya pun. Kalau sampai waktu. Lemah. Masuk virus. Tak boleh nak gerak. Kena molek kita nak format balik tak boleh. Itu yang Tuhan nak beri suruh mikir. Hanya Allah yang sempurna. Nak? Oh kita amdeh. Wabak kapur lah. Nom hospital kelah. Jangan kata hot. Kelah-kelah lah. Tapi jangan cara kapur kita. Semuanya lemah belaka. Tak usah kata hospital kita kuatang. Hospital Los Angeles. Ramai mana dah mati. Pemudahan jatuh. Dah berjaya, berjaya dia kabur. Parti dah kabur. Nah, daripada Kuala Lumpur, buat pergi ke Australia. Australia dah aku buat pergi ke Los Angeles. $40,000 bayar. $12,000, RM40,000 Malaysia. Belah. 3 hari lepas bedah, mati ayah. Dah hebat lah tu. Pernah membedah apa maknanya bintang-bintang filem. Haa, bukan mu Tuhan. Nah, ikhtiar tak ada sandar. Bukan Tuhan, manusia Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Hak lain kan Tuhan. Lemah belaka. Doktor gigi, siapa dok tidur malam guling. Sebab apa? Sakit gigi. Betul tak? Pakar badah jantung negara mati sakit jantung, Kuala Lumpur. Tahun 80-an itu. Buat kabur. Silap tahun 89. Pakar bedah jantung meninggal dunia akibat serangan sakit jantung. Ha. Dah mu pakar jantung, mana bahan sakit jantung? Pokoknya mu dah mu pakar bagian jantung, tak mati sakit jantung. Mati rempik ke? Ha. Lenyek logi boleh tahan kira? Tak. Ha. Mana Tuhan nak suruh mikir? Tak sempurna makhluk ni. Nah, yang sempurna, yang tak ada salah, yang tak ada kekurangan Allah Ta'ala. Nah, kita kalau kita nak hidup 100 tahun lagi, Tuhan tak beri, tak hidup. Tapi kalau kita sebut mati 40,000 sekali sehari pun, kalau tak siapa masih mati, tak mati kita. Nah, pagi kita wirik lepas solat subuh, mati, mati, mati, mati, mati, mati, kekgi. Mati, mati, mati, mati, esok, mati, lusa. Tak mati, tak lapar masa. Sebab itulah kita jangan takut sebut mati. Anda, orang yang tak sebut mati sampai masa mati ya. Ha? Mati ya. Maknanya kalau kita ingat ke mati pun kita mati, kita tak ingat ke mati pun kita mati juga. Jadi baik kita mati dalam keadaan ingat ke mati, betul tak? Ha gitu. Tuhan saja yang menghidup. Bila Tuhan je yang menghidup, maka dialah segala-galanya. Yang nombor satu duduk dalam hati kita. Bila anak kita sakit, esok nak pergi hospital, malam ni kena minta kepada Allah Ta'ala dulu. Kerana Allah Akbar, kita takbir Allah Maha Besar, hak lain kecil. Dalam kita kata Allahu Akbar tu, mafhum mukhalafahnya ad-dunya asghar. Tapi yang kata gitu tak sah mayang. Dia panggil mafhum mukhalafah, kepahaman yang dapat daripada lawang bagi apa yang kita sebut. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, maknanya dunia ini maha kecil. Betul tak? Dipanggil mafhum mukhalafah. Nah, biarlah sungguh bila kita kata dunia itu kecil. Bukan suruh buang dunia, maknanya Allah paling besar. Sekarang menyakit kita ni, kita mengagungkan makhluk sama macam kita juga. Sehingga dalam masa yang sama, kita buang terus perintah Allah di belakang. Kita Allah lepoh terus. Sunnah Rasulullah, tak heran benda Rasulullah. Fuluh punya pasal. Cari makan pagi petang, pagi petang, pagi petang. Tak ada masa nak mari kuliah, nak mari apa, tak ada. Nah, ni yang heran pergi ke Mekah pula tu. Nah, orang mengajar agama tak mau dengar. Siapa masa pergi ke Mekah, oh, habis. Siapa jabat no tu, ranak. Ni naik utuh situ. Tak? Kondong aku pergi ke Mekah ni, pukul kat jabat no, sengih kat muka utuh. Lebih kurang muka utuh jadi. Nah, nak tunjuk korang ni, Mekah ni. Tak apalah, tak ada salah. Diorang ngajar dekat rumah pergi tak? Tak pergi, tak pergi. Haji Malboro. Garanti, kalau tak kotak 14, soh 20. Sebab bila kita ni dah balik daripada Baitillah, mana kita balik ni, kalau dulu tak ke surau, sekarang ke surau dah lah, tanda Haji Mabrur. Kalau dulu cakap bohong, sekarang tak cakap bohong dah. Kalau dulu luar pendek, sekarang luar panjang dah. Kalau dulu bini tak tutup aurat, sekarang bini pakai tudung dah. Tanda Haji Mabrur. Dia ada tanda dia. Nak? Macam rokok Malboro kot, dia ada tanda. Kalau kita tutup itu pusing bawah, nampak kaki kobor dulu. Betul tak? Haji Mabrur tu ada juga. Bukan pergi tu balik Haji Mabrur. Dia ada tanda. Kalau dulu kedekuk, balik ni dah kedekuk dah. Haji Mabrur. Nah. Ni Haji berapa kali pergi Haji? Oh Haji. 11 kali. 8 kali kapal laut. Kapal terbang 3 kali. 2 kali. Sekali kapal selam. Ha, ha, dok bilang tu lah kedai kopi. Nah, tapi dada tak ada haji. Jadi semeja tu digi bayar suku air dia. Ha, 60 sen TO. Kedekuk bunyi haji. Mananya daya pergi Mekah ha, kalau kedekuk gitu. Ha dok. Ha tu ada tanda. Nah, jangan bergaluh. Kita haji lah kan. Tanda-tanda Tuhan terima dah haji kita. Kita tak sayang tangan kita beri makan ke orang. Bukan mahangat. Duduk semeja roti canai habis 6 riyal, 7 riyal. Belanja orang apa salahnya? Nah. Jadi belajar. Belajar tak rugi. Nah. Tak usah bimbang. Tak rugi bukan mari dengar ni kena taruh sini jang. Cicing tak dirak balik. Nak. Ha. Tak ada, balik macam asal kau. Mari sini ngada jam, balik pakai jam kau. Mari bawa RM10, RM10 balik kau. Cuma kalau rasa dak kedekut, bo RM5 dalam tabung surat. Nak. Kalau rasa kedekut, bo RM1. Nah, ha dia gitu. Tak rugi pun. Nah. Stadium Darul Makmum, bola sepak berapa jaket? Bo. RM8. Set bola tahu lah. RM8. Lama tak kena orang. Nah, jangan marah. Nak. Apa salah kau orang? Kau salah set bola. Nak. Asal mas, nak semayang. Tak salah main bola, tengok bola. Semayang. Jangan lupa. Nak. RM8. Dah ni. Tak kena tiket pun. Mari lah. Nak. Ni 2 kali mari dah ni tak? 2 kali mari dah surah ni kasi? 2 kali dah. Kali yang kedua. Ha. Tapi sakit mata ni. Neh. Bekah. Air gas. Mahal tak? Ha. Neh. Ha. Banyaknya korang ni tembok air gas. Tak. Kawan tu dah susah bergarak. Nak. Kena kejar atas bukit betul. Nusuk dalam terowong karak. Macam-macam beseng. Nak. Awak kena pusing balik. Awak tidur lokak. Nyanyi sungguh. Nah, kawan cuma bukan nak pergi kacau kedai orang berniaga, nak berarok saja. Nak minta supaya maknanya nak perhatikan beberapa perkara yang agak tidak munasabah dalam pilihan raya. Nak, nama rumah kita, rumah alamat kita orang lain pula boleh duduk macam mana lagu tu. Nak, lepas tu nak suruh cek balik. Nah, segala daftar-daftar nama ni. Nak, lagu tu kemudian undi pos, undi pos ni siapa macam mana. Semua kali 100 licin, tak boleh dah. Nak, benda-benda lagu ni. Cuma nak beritahu waktu je. Patut pakai atol lah. Air gas we minum Coca-Cola ke apa. Nak. Ha, ni pakai sembuh tu. Faham tak? Ha. Kita pergi malam tu, kita pergi ceramah di di Kepung surat. Depan-depan mata macam bela polong belakang mata. Faham tak? Tu imam untuk bila nyanyi sungguh. Tapi biarlah. Tiap-tiap Nabi kata kalau duri masuk di gari kita ni duri kecil je. Tuhan akan kafarah dosa kita di masa lalu. Untung lah. Ha? Nampak lagi? Tak rugi, untung. Dosa kita banyak masa lalu. Siapa sini yang tak ada dosa? Cakap tangan. Nak tengok muka tak malu. Dosa berlaku tak? Ha, maka dah kena susah. Nak, Tuhan kafarah dosa. Beri pahala pula. Syarat niatnya betul. Tak? Haa. Dan kalau kita nak kira, kesusahan saudara kita lebih susah lagi. Nak? Ha. Rumah kita walai-walai ada. Rumah saudara kita di Chechnya, di Iraq, di Palestin, di Lebanon, di Afghanistan, berlubang-lubang bekas flu. Nak? Ha. Kita susah sana je. Nak? Ha. Sekejap. Tak ada susah-susah. Neh? Tak ada susah. Allah bayar. Yang memang dia bayar. Neh? Boleh belaka, tukang sembuh pun boleh kau. Boleh belaka. Tak, tak ada orang pun yang tak boleh. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Baik, baik, kecil pun ada. Kalau buat jahat, sikit mana pun ada. Nah, ha, jadi mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum lagi nampak tentang keindahan Islam. Nah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa mereka dan buka hati mereka untuk balik kepada Islam. Tu doa kita. Nah, marah-marah juga. Sayang kena ada. Nah, macam isteri kita lah. Nah, marah kena marah. Jangan marah, tak marah langsung. Semua hak dia nak kita beri belaka, botok kepala kita. Kepala kita masa nikah dengan dia tu, lu tiga orang dia rambut. Nah, kalau layang ke dia teru, tak ada sorak teru. Tapi jangan marah sama, tak boleh. Ada masa kita nak pakai dia. Nah, ada orang yang marah ke bini sepak terajang, atas dada bini, Jet Li teru. Sapa menyambang, bini tengah kukunya sambang muka dalam satang. Nah, mana sekarang lain pula. Nah, dok Jet Li dah, Tommy Ja terus mari. Nah. Ni tetek kat bini pula. Yang. Tambuh. Bini tambuh buat baik. Ah, kata dia pandai buat baik. Siangnya katok, Nabi pun marah gitu. Jangan katok sepak terajang bini. Malang gi kecek pula. Nah, mari yang. Ala, tu imam. Mah. Sambu kata berasa nak kata. Dan demikian lagi wajib atas sikit. Dan ama imatah, artinya yang mematikan. Kita beri kat tu lah. Wallahu alam, kita ada banyak soalan. Baik, soalan yang pertama, apakah hukumnya insurans nyawa yang perlu bayar 2 bulan selepas itu, yang baru bayar 2 bulan selepas itu pembayar itu mati, maka wangnya mendapat, maka warisnya mendapat wang yang banyak. Adakah insurans itu terlibat dengan riba? Yang kedua, apakah hukumnya makan udang yang tidak dibuang tahi di kepala? Baik, ditanya di sini insurans nyawa. Sebab dia muskil, kalau orang pencarum dalam insurans ni baru masuk 2 bulan, meninggal dunia. Bila meninggal dunia, waris telah dapat. Nah, daripada wang insurans. Umpamanya 1 bulan dia carum RM100. Nah, insurans nyawa. 2 bulan baru 200. Baru 200 masuk, mati. Bila mati, dapat 10,000. 10,000 ni macam mana pula? Riba ke tak? Jawabnya, tengok keadaan cara muamalat ataupun akad insurans itu. Sebab itulah kita perlu kepada insurans yang berbentuk Islami. Insurans Islami ini insurans yang menggunakan kaedah, iaitu apa benda ni, macam orang buat khairat kematian tu. Macam khairat kematian, kita kutip RM10 sebulan rumah, mana-mana rumah dah. Nah, jadi sekarang belanja kematian katakan 1,000. Jadi bila ada kematian, rumah mana ada kematian, dia dapat 1,000 daripada himpunan orang ramai. Rumah yang tak mati, tak dapat lah. Hukumnya halal dan sah. Kerana kita beri itu atas dasar khairat. Faham tak? Buat beri sumbangan kebajikan. Nampak? Akad tabarok dia panggil. Jadi kalau ada akad begini dalam sistem insurans modern ni, maka jadilah insurans itu dibenarkan dalam Islam. Walaupun kita baru masuk 200 kerana 2 kali 2 bulan mencarum, nak, tapi dah berlaku kemalangan, dapat wang lebih daripada 200. Kenapa? Yang ramai-ramai yang lain yang lama-lama dah, mereka telah akad kepada penyimpan duit itu, iaitu akad tabarok. Itu memberi sumbangan, ikhlas, berilah kepada siapa-siapa yang dulu terlibat dalam kemalangan. Inilah baru dibenarkan oleh setengah daripada ulama-ulama. Itu cara lagu tu. Ada pun sistem inconventional, kebanyakannya haram lah. Tak? Kerana duit pencarum berjuta-juta disimpan, disavingkan dalam akaun untuk mengutip apa interest yang begitu banyak. Situ haram situ. Tak? Dikumpul duit kita ramai-ramai untuk dia dapatkan interest yang banyak daripada bank. Pamanya bank bayar 12%, 13%. Kalau 5 juta, banyak mana company tu dapat. Bila yang berlaku kemalangan, tak ramai mana. Itu pun payah nak dapat. Kata masa dia kempen tu, mudah, janganlah. Kalau pakcik hari ni putus tangan, esok sapah lalu piti, boleh beli tangan baru. Tapi bila berlaku sungguh, tak cakap nak pergi Kuala Lumpur, begitu begini. Sebab biasanya, kalau ikut konvensional yang datang daripada barat ni, kalau boleh, jangan beri sesen pun kepada pelanggan. Itu dia kaedah dia yang dia pakai. Tapi kita tak sedar benda tu. Sebab tu payah. Jadi sebab tu sekarang syukurlah ada beberapa syarikat insurans yang menggunakan sistem Islami. Walaupun tidak setepat mana, sekurang-kurangnya ada pilihan bagi kita. Deh, ah dia gitu. Bila bila akad tabarruk khairat ini, walaupun kita baru sekali simpan RM10, ada kematian boleh dah pakai 1,000 wang tabung khairat. Begitu juga insurans Islam, baru masuk 200, halal kita ambil 5,000 tu kerana tuan dia masing-masing semua telah akad untuk menafkah memberi buat sebagai khairat sumbangan ini tiap-tiap bulan. Faham lagi? Ha boleh satu. Bab jawab sama dah. Hukum makan udang yang tidak dibuang tahi di kepalanya. Ha, dia kata dalam kepala udang tu ada tahi. Kena buang ke tak makan udang? Jawabnya, buang pun tak apa, tak buang pun tak apa. Nah, neh? Kerana apa? Kerana najis ke tak? Tiap-tiap tahi najis belaka. Tapi kita buka dalam kitab-kitab fiqh, termasuk najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf. Sebab tu kita boleh makan ikan yang kecil lebih kurang 4 jari panjang ni. Panjang ni lah, tanpa siang. Dalam dia ada najis, boleh makan. Ada darah dekat insang, boleh makan. Tak wajib siang. Yang wajib siang ikan besar. Kalau ikan kembung besar ni, kita pakai rebuh lalu, maka tak boleh makan. Pasal apa? Pecah darah, pecah insang dia, larut dalam kuah, jadi najis. Kena siang dulu, basuh. Tapi kalau ikan kecil, boleh. Nampak? Syarat saja, jangan memudaratkan kesihatan. Kalau mudaratkan kesihatan, walau panjang ni, tak boleh. Umpamanya dia telang degok, tapi anak ikan keli. Faham? Ha. Dadang sapa di rumah. Nampak bahan di duri ikan keli. Ha, tu lain mudarat. Nah, ha, jadi kalau ikan yang kalau kita telang hidup itu tak mudarat, boleh makan. Bila boleh makan, siang otak udang lagi-lagi dimaaf. Tak? Ha, udang pula, kena pula udang kecil. Nak beri makan pula 1,000 orang. Nah, udang dalam dak banyak ni dalam 13 kilo. Nak belah udang cek-cek tu. Nah, ha, rebah situ tukar siang. Sebab itulah ikan bilis makan dengan tahi bilis tu hukumnya diberi maaf. Faham lagi? Mana ikan bilis dak wajib siang. Dak kalau siang juga sunat. Kan nak pada kebersihan. Kan dia ikan cek. Nah, sebab kalau kata makan anak beranak 2 3 orang boleh kita siang. Dak kalau kita buat untuk banyak, maka dimaaf kerana sedikit sangat benda tu. Deh. Ha, tapi nak buat suku-suku tak boleh. Macam otak udang ni duduk dalam tu, tahi dia kecil. Nak buka buang rohok kita. Tapi dah kalau buang, lebih boleh. Tapi bukan wajib. Nah, yang tak bolehnya, bila najis tu suku dah daripada benda yang kita nak makan, haram kita ambil balik. Sama macam masalah makan buah jambu, ada ulat dalam. Ulat lagu mana? Ulat yang kecil, yang susah nak buang. Tapi kalau ulat besar, tak boleh. Nah, sop-sop ni ulat. Ha, tak? Ha, boleh buang. Makan. Dari makan ulat terdamaah yang halus-halus dalam buah jambu. Nah, nak tengok dengan mata tak nampak. Ambil dengan mikroskop nampak. Ha, tu boleh makan. Tapi kalau ulat tu jatuh suku dah, tak boleh. Ha, jangan kutip balik buah dalam jambu makan. Ha, tu tak boleh. Eh? Ha, baik. Undang-undang tertinggi di Malaysia ialah perlembagaan. Mana-mana undang-undang atau peraturan yang dicanggah dengan perlembagaan adalah terbatas dengan sendirinya. Termasuk undang-undang atau peraturan dari Al-Quran dan Hadis. Apakah tak menjadi kufur bagi orang yang mengagungkan perlembagaan dan menolak Quran dan Hadis? Tolong jelaskan jika perlu nas Quran dan Hadis untuk menyokong hujah di atas. Baik, ini masalah yang sama-sama dah diterangkan bagi kebanyakan orang. Tapi bagi setengah-setengah orang, dia masih lagi tak faham masalah ini. Dah, dia peraturan perlembagaan di mana saja, bila masa jua, apabila bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, maka terbatal perlembagaan tersebut. Nah, ini bukan kita nak cerita bab politik, nak cerita bab hukum. Bukan Al-Quran itu terbatal bila bercanggah dengan perlembagaan. Tapi kita ingat dalam Islam, Quran dengan Hadis ni yang paling tinggi. Nampak? Inilah sumber Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam dia kena tinggi sekali, tak boleh orang lain tinggi daripada dia. Maknanya segala perlembagaan, perlembagaan Amerika Syarikat, Britain, Malaysia, Filipina, Singapura, Afrika, kalau bercanggah dengan Quran dan Hadis, terbatal automatik segala perlembagaan dan peraturan tersebut. Jadi bila kita kata perlembagaan ciptaan manusia lebih baik daripada peraturan hukum Allah dalam Quran dan Hadis, maka terbatal dua kalimah syahadah orang yang berkata. Ha, tu kena jaga. Faham? Kena jaga. Benda ni kita nak beri jaga je. Bukan kita nak benda apa. Bukan nak suruh marah. Dan nak marah juga nak buat gua ni. Tapi nak tolong kabur, tolong royak. Nak? Ha, jangan kata lagu tu. Kita ni nak senang-senanglah tengok orang nak projek, tak apalah kita projek etik. Tengok orang kaya, kita nak kaya etik. Tapi jangan bila orang kata benda yang rosak, kita ikut. Jangan kata. Walaupun kawan kita rapat benar dia ni, oh kamcing aku ni, tidur sebatar berok selubang. Faham tak? Tak apa, tapi kalau dia masuk dalam lubang biawak, kita jangan masuk. Faham lagi? Dia masuk dalam jerat api neraka, kita sorry man, takat ni. Faham? Jadi, jangan kata peraturan Quran dan hadis tu kalau bercanggah dengan perlembagaan terbatal Quran. Mana boleh batal Quran? Quran ni siapa? Quran ni kalam Allah. Allah ni siapa? Allah tuang punya bumi. Faham lagi? Tuang punya bumi. Dok kurang hajar ke kalau kita nak batalkan peraturan tuang tanah? Dok reti bahasa ke panggil kalau kita pergi rumah orang, kita nak pakai peraturan kita, tak mau pakai peraturan tuang rumah. Dah cahaya malam ni pergi rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lama tak tengok naik lah. Kita naik dengan kasut-kasut pada dalam rumah. Buat lu sekali. Kalau kita kata perlembagaan lah yang bila canggah Quran, kena ikut perlembagaan. Naik, masuk dengan kasut-kasut. Jangan buang. Faham? Dan naik atas sofa, jirik atas sofa. Jangan kaki ibu bawah. Nah. Tuan rumah dia kata, kenapa apa naik dengan kasut-kasut? Hei, kasut aku beli ni kan kasut mu. Kau anda aku lah. Mu tak ada kena dengan seseng muda uik aku masih aku beli kasut ni. Tak ada pukiong ni. Ha. Nah, boleh kata gitu. Memang tuan rumah paling-paling baik pun terajang ni. Paling-paling baik itu hak warok dong tu. Hak paling warok. Terajang, nyembang pala dudu dalam payah masuk kaki. Betul tak? Mana boleh rumah kita kena ikut kita. Kita pergi pula dalam keadaan naik dengan lipat-lipat. Nak terus masuk dalam bilik. Mana bini mu? Lama aku dah tiung. Ha. Mana boleh gitu bini aku? Hei, tak ada kena-mengena dengan mu. Mulut aku ni. Nak, dah boleh. Dah lewat gitu. Bila kita duduk dalam rumah orang, wajib kena ikut peraturan rumah orang. Rumah kita tak apa, naik dengan kasut-kasut. Nah, nak duduk kaki tak kata lah, aku kepala tak bawah. Tak ada masalah, dah rumah kita. Nah, rumah orang ni. Masuklah kereta orang. Kalau orang jenis merokok, tuan dia kata, jalan merokok. Mana aku rokok aku? Kan bagi dua. Ada leh, kereta dia. Betul tak? Kereta dia, kena ikut tiba. Kereta kita tak apa, nak buat mana-mana pun. Kereta kita nak tukar cermin pakai bon aku lho. Tak ada masalah. Tak. Tak ada apa-apa. Buang steering buang anda basikal. Tak ada masalah kereta kita. Ini juga. Bumi ini milik Allah. Maka tidak ada peraturan pun yang boleh mengatasi peraturan Allah. Batulah. Baliklah kepada jalan yang benar. Sebelum terlambat. Nampak? Dan terlambat, mari kematian. Nampak? Menyesal tidak berguna. Sekarang ini, tambah balik kepada peraturan Quran dan hadis. Nah, tak apa. Mati menjumpa dengan susah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang kami beri kuasa kepada dia, dia tidak menjalankan peraturan Allah sebagaimana yang turun dalam Al-Quran, mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim. Dan orang zalim ni apa dia dapat nanti? Dia tidur kat mana gigi? KLIA nampak? Ke duduk dekat Hilton? Ke hotel mana? Inna a'tadna lizzalimina nara. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami siapkan tempat tinggal hotel mewah untuk golongan zalim, iaitu api neraka. Ahata bihim suradikuha. Api di atas, bawah, depan, kanan, kiri dan belakang mereka itu. Ha tu kan. Sebelum terlambat, tolong kau bodak pira mung esko, mung siapa, mung presiden, mung gubernur, balik kepada Islam. Kewajipan kita tazkirah wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kalau beri peringatan sememangnya beri guna kepada orang yang beriman. Jadi jangan kata perlembagaan tertinggi mestilah Al-Quran dan hadis. Kalau kita kata ada yang lain lebih baik, rosak akidah kita, batal Islam kita sebagaimana semayang kita boleh batal. Nampak? Jaga-jaga. Soalan seterusnya, bolehkah niat qada Ramadan bersama puasa sunat Syawal secara serentak? Bagaimana niat yang sebenar? Niat lama dah ni. Lepas dah Ramadan. Tapi tak apalah. Kita tolong jawab. Boleh. Boleh. iaitu niat esok nak proses qada Ramadan dan proses sunat Syawal. Boleh, bukan kita kata boleh, ulama fiqh kata boleh. Tetapi pendapat yang paling ramai dan lebih baik iaitulah memisah-misahkan, buat suku-suku. Inilah pendapat yang paling baik, yang paling ramai diikuti oleh ulama, iaitu puasa qada suku dan puasa sunat Syawal suku-suku. Niat pun suku-suku. Nah, tapi kalau nak buat juga, sedikit kata boleh. Tak apalah, yang kata boleh bukan orang jual sekering, bukan jaga sekolah, ulama fiqh. Nah, bukan mengaji UIA, ulama besar dunia. Nah, maka dia kata boleh. Ha? Ni di antara mufti-mufti yang kata boleh. Atau kau kata boleh, cara niatnya, hari aku mengerjakan puasa Ramadan qada esok hari serta dengan puasa sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. Gitulah. Ha, tapi yang terbaik, taklah puasa pada hari-hari yang lain. Apakah bahasa Nabi Adam dan apakah bangsanya? Ha, dia tanya. Oh, hebat soalan ni. Bahasa Nabi Adam. Dah masa Nabi Musa kita tak datang lagi. Kita tak datang. Nabi Musa dan Nabi Adam tu dekat 3,000 tahun lah tu. Faham tak? Eh? Orang Nabi Musa tu tak datang dengar dah kisah Nabi Adam. Tak tahu kali dah. Beribu tahun dah. Kita dengar zaman Nabi Musa siapa tahu? Berapa tahun? Neh. Baju kuning. Nama apa? Karim. Karim nama? Sa'ari. Ha, betul nampak macam cakmeh nampak. Dah. Ha. Neh. Umur berapa? 38. Ha, muda. Mak dia baby fish panggil. Neh. Orang nampak muda sama. Nah, baik. Tahu tak zaman Nabi Musa berapa ribu tahun dengan sekarang? Ha. 2,500 tahun. Bukan tahdid, takrib, lebih kurang. Tak ada nak ujah pula. Ha tak? Ha. Lebih kurang 2,500 tahun. Lebih kurang dan lebih lagi. Kurang tak? Nah, antara 2,500 hingga 3,500. Dia ukur di mana? Dia ukur ni daripada pakar kaji purba, dia ukur batu piramid. Ha, piramid ni hak. Hak Firaun ke? Tak. Hak Firaun. Firaun ni pak akak Nabi Musa. Ayah akak dia. Kan dia duduk dalam stana Firaun. Mak dia peranyuk dalam baku. Tak. Sapa di dapur stana Firaun. Sungai ni. Tak. Bini Firaun buat naik. Oh, tomel budak ni. Firaun bela. Jadi dia sezaman dengan Firaun. Jadi Firaun 2,500 tahun hingga 3,500 tahun. Lama ni. Ha, ni Nabi Adam lama lagi. Lama lagi. Nah, jawab dengan nas yang qat'i tak leh. Tapi dia panggil zahir. Zahirnya bercakap bahasa Arab. Orang tanya dah. Almarhum Mufti Indonesia. Nampak? Syekh Muhammad Hazmi. Syekh Muhammad Azmi. Al-Syafi'i. Tak silap dijawab dalam kitab Tawdihul Adillah. Nabi Adam ni nak cakap bahasa apa? Ha. Dan apa bangsanya? Orang tak lama dah soalan ni. Soalan tahun 50-an. Lama dah. Neh. Jadi jawabnya ulama-ulama menyatakan pada zahirnya memang bahasa Arab lah bahasa Nabi Adam alaihi salam. Kerana Al-Quran menceritakan bahawa Nabi Adam ni dia bercakap-cakap dengan Nabi, dengan para malaikat, dengan Allah Ta'ala ketika maknanya nak menentukan dan menunjukkan nama-nama benda ni. Nak dengan bahasa Arab. Jadi oleh kerana cakap Arab dengan malaikat, kita jawab bahasa Arab. Kita pakai sebagai dalilnya pada zahir sahaja bahasa Arab. Lepas tu daya balah bukan bak akidah ni. Tak tanya dalam alam barzah. Hei Muhammad anak Yusuf. Tak. Apakah bahasa percakapan Nabi Adam? Tak tanya tu. Hak tanya ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka. Ha tu tanya. Faham? Cakap Arab. Neh, ha, cakap Arab. Bangsa apa? Bangsa tak ada bangsa. Kerana dia ibu bangsa. Daripada dia tu baru jadi bangsa. Nah, jadi oleh kerana cakap Arab, bangsa Arab. Dia gitu. Nah, Tapi kata ulama-ulama sejarah, dia tak ada bangsa dia. Dia hak pertama, manusia pertama. Dia Abul Bashar. Bapak segala manusia. Lepas tu nak kata bangsa ni, dia kena duduk dulu pada negeri-negeri-negeri. Duduk tanah Arab, bangsa Arab. Arabi. Dia panggil Arabi, bahasa Arab. Nah, duduk di negeri tanah Inggeris, Inggeris. Inggeris. Gitu, dia buat ii belakang. Orang daripada mana ni? Orang bangsa apa ni? India. Hindi. Di ii belakang. Dia orang mana? Al-Baluki. Faham? Al-Baluk. Faham? Gitu lah. Atas negeri baru ada bangsa. Faham lagi? Lepas tu dia kemah. Diikut, mengikut bangsa tu Tuhan buat bermacam-macam corak. Orang negeri ni Tuhan buat gini. Orang negeri ni Tuhan buat. Ubah dia jadi gini. Asalnya satu saja, Adam dan Hawa, Habib dan Qabil. Lepas tu dua orang adik-adik perempuan. Daripada ni jadi ramah. Bila ramah, Allah ubah betul. Betul mana? Betul muka dan tubuh Adam. Ada Tuhan buat Mak Saleh. Mak Saleh dah sama. Mak Saleh pendek, Mak Saleh tinggi. Nak? Mak Saleh tak sama. Mak Saleh kulit merah. Kulit merah ada kulit macam strawberry ni. Kulit putih lepuk macam gepung ni. Macam-macam mesin. Tak kena je. Mak Saleh jumpa Mak Saleh. Tak lega. Satu tengok. Bukan dia sama. Gelumpung lain-lain. Ni Jerman, ni Ireland, ni England. Cakap tak anda. Nak? Macam orang-orang ulu-ulu. Ulu apa benda ni, Ulu Tahang tau. Tak? Cakap dengan orang Ulu Kedah, tak faham. Tak, orang ni kata gerik-gerik, orang ni kata payah. Tak faham. Banyak je bangsa kebesaran Allah Ta'ala. Nah, bangsa ke dia. Lepas tu kini kalau kita pergi di negara putih, kita tak jadi dah bangsa negara putih. Lepas tu lama dah Tuhan mati, tak gerak lah. Tak lagi. Dia mati sikit. Dulu dah Tuhan atur ni boh di bumi Afrika, boh bunyi-bunyi ni, dia akan jadi muka lain-lain-lain. Kita ni kalau kita pergi dengan putih pun muka gitu juga. Nampak? Sehari pergi duduk di Jepun boleh 15 tahun, balik dah di Jepun muka muka macam mawi gini lah. Faham? Kegemah dah. Dulu Tuhan buat. Jadi bangsa Jepun, bangsa Cina, bangsa Korea dekat-dekat. Jadi Nabi Adam menurut pendapatnya tak ada bangsa. Kerana dia Abul Bashar, asal daripada bangsa. Apakah bacaan yang sesuai untuk sedekah pada arwah, contohnya ketika sedang memasak, adakah sampai kepada arwah, bagaimana caranya? Terima kasih banyak. Dia kata nak bacaan pada orang yang telah mati, kali dia baca apa-apa sampai dekat ke arwah. Tengoklah apa tujuan ni. Tengoklah kalau niat dia ikhlas. Yang ijma' ulama'nya, iaitulah kita baca doa dan istighfar untuk orang yang telah mati. Itu ijma' ulama'. Doakan keampunan bagi dia. Belam-belam duduk masuk ni, ada apa? Belam-belam duduk kain nasi nak makan orang ni, kenduri ni, belam duduk kain gula tu. Tak ada apa. Dia boleh kata, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunan kepada ibu bapakku yang telah tiada. Maka katanya, abang Syekh Ali Jadul Haq, guru besar Universiti Al-Azhar tahun awal 90-an, wa yasilu sawabuhu ilal mayyit biiznillah insyaallah taala, akan sampai pahala bacaannya tadi kepada orang yang telah mati dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Kalau Tuhan tak izin, atas dunia pun tak boleh tolong. Kalau Tuhan izin, mati dah boleh tolong. Faham lagi? Kalau atas dunia kita nak tolong orang hidup sama hidup, Tuhan tak benar tolong, tak boleh tolong. Ayah terjun dalam kolang, dekat dah nak ambil anak pegang dah, terlepas juga. Dah Tuhan tak izin. Nampak? Kalau Tuhan nak tolong, tak payah orang pegang, hanyut naik pula. Boleh-boleh ada. Jadi tazim. Faham? Bacalah apa saja benda yang baik, buatlah apa saja. Kita beri makan orang pun kita boleh hadiahkan pahala dia kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Nampak? Bukan kita kata, ulama kata. Dah? Kita belanja orang roti canai, belanja orang teh tarik apa semua. kita hadiahkan pahala dia kepada tok nenek kita. Boleh, tak ada masalah. Faham lagi? Tak ada masalah. Bukan nanti mana kena panggil mari di rumah beratur ramai baru boleh. Tak eh? Beli air tebu je beri makan korang. Tak ada masalah. Nak? Sebab seorang perempuan datang berjumpa Nabi, boleh tak aku sedekahkan kepada ibu bapa yang telah mati? Nabi kata, na'am. Nabi kata, sakil mak biar orang minum air. Iaitu pahala niat kepada mak ayah yang telah meninggal dunia. Nabi kata, beri minum air kosong lah. Dan kalau kita beri air teh, biar boy. Kalau kita buat nasi kunyit, nasi biryani, lebih amboi. Nak? Ha. Ada makan mana ni? Ada, ada tak pun. Tak ada habis juga ni. Eh? Ha. Nak jawab pendek-pendek jadi banyak panjang ni kok. Eh? Hmm. Banyak lagi ni. Satu jam baru boleh 15 minit ni. Eh? Ha. Benarkah ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda bahawa akan lahir di keturunannya 10 Imam Sok? Dan ada yang menyatakan Imam Syafi'i dan Imam Mahdi merupakan imam-imam yang terakhir selain daripada imam-imam yang lain ini. Bermakna sebelum Imam Syafi'i ada 8 imam yang besar dari keturunan Nabi yang boleh diikut. Adakah ini benar? Dia kata. Baik. Setakat yang kita tahu tak ada lagi hadis ni hadis yang sahih ataupun hasan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Nampak? Nah, ha. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh golongan Syiah ada. Nah, orang-orang Syiah mereka sangat-sangat duduk buat tahqiq dengan hadis inilah. Hadis kebesaran Sayyidina Ali ni. Nah, hadis Imam 10, Imam 12. Nah, ha, bukan Imam 12 tu yang salah, tapi hadis tu sebenarnya kata ulama lah. Saya tak kata tidak wujud. Kata ulama. Nah, ha. Imam tu mulia, Imam Ja'far Sadiq. Jangan kita hina keturunan Rasulullah. Imam 12, Imam 12 kata Syiah Imamiyah tu. Pasal apa dia panggil Syiah Imamiyah? Pasal Syiah tu dia asal dia memuliakan Imam 12 ni. Imam 12 ni imam besar. Imam mulia sungguh. Nah, jangan sampai kita hina dia pula. Cuma kita tidak setujulah dengan pegangan orang Syiah tu. Nah, yang setengahnya sampai katakan Imam 12 ni ada yang maksum. Salah. Yang maksum hanya Nabi dan para Rasul. Nah, situ. Kita jangan melampau sangat. Eh? Kasih kepada para sahabat sampai sama label dengan Nabi. Tak boleh. Dan jangan turun sangat sampai menghina para sahabat. Tak boleh pula. Nah, ha, kena pada tepatnya kalau kita nak kasih pada seseorang. Yang paling patut kita kasih mengerti segala-galanya lebih pada lain. Allah wa Rasuluhu. Allah dan Rasul. Nah, ha. Baru-baru ini saya ada bertemu seorang sahabat lama yang sedang belajar di UIA. Beliau ada menunjukkan sebuah kitab yang katanya adalah kitab mazhab. Akan tapi bukan kitab mazhab dari salah satu mazhab yang 4. Dia mengatakan bahawa mazhab bukanlah hanya 4 sahaja. Dan tidak salah kita beramam ikut mazhab yang kita pelajari. Tolong beri penjelasan. Pendek-pendek dah kita terang. Betul lah, bukan 4 saja ada mazhab tentang fiqh ni. Kalau mazhab-mazhab ni sebenarnya iaitu apa ni jalan yang diikuti oleh ulama-ulama mustahid. Dia ada mazhab dalam bab fiqh, mazhab dalam ilmu tauhid, mazhab dalam ilmu tasawuf pun ada juga. Dalam ilmu nahu dia ada mazhab. Mazhab Ibn Hisham, mazhab Sibawih, mazhab Syekh Ali. Tapi kita orang awam ni duk faham mazhab, pak tu lah. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Ni mazhab fiqh. Mazhab di segi fiqh ni sebenarnya lebih kurang ada 18. Dari sejarah dulu sampai sekarang 18 mazhab. Yang sampai pada kita yang dijaga dengan rapi 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Ini biasa kita boleh dapat baca dalam kitab usul fiqh ataupun kitab-kitab qawaidul fiqh. Ada cerita tentang ini. Nampak? Dalam apa? Dalam tasawuf dia ada mazhab. Bukan mazhab di mana dak betul lah. Nah, mazhab-mazhab yang muktabar, yang molek. Mazhab Ghazali, mazhab Junaid Baghdadi, mazhab beberapa orang siri As-Saqati. Nah, dalam ilmu nahu Haji tahu ilmu nahu ya? Ilmu orang yang sekolah harap dia tak ilmu nahu. Dia ada mazhab, mazhab Syekh Khali, mazhab Khaliliyah, mazhab Sibawih. Ada lagi beberapa mazhab. Nah, ada khilaf di sisi Ibn Hisham kata gini. Tak boleh mazhab ni, benda ni pandangan-pandangan ulama. Baik. Lepas tu dalam masalah fiqh, biasanya sekarang ini yang banyak yang dijaga rapi, yang ada mufti, ada ahli tarjihnya, ada fuqaha-fuqaha yang memperkuatkan hujah, memperkuatkan mazhab ini, ada 4 saja. Iaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Faham lagi? Neh? Dan kenalah kita faham mazhab-mazhab ni ialah benda yang tidak ada nas.